Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin fa'amiyat alaihimul amba'u yawma idzin fahum la yatasaalun wa yawma yunadihim waskur lan ngelengno sira Muhammad atau ini ngelengno sira Muhammad yawma yunadihim eng dalam dinane ngundang-undang sapa wa ta'ala him eng kufar fayaqulu moko dawuh sapa wa ta'ala madza ajabtumul mursalin madza kelawan apa to eng apa ajabtum jawab sira kabeh al mursalina eng rasul-rasul sing diutus ilaikum maring sira kabeh kowe ketika tak utusi rasul nang kowe iku tanggap ambi fa'amiyat alaihimul amba fa'amiyat mongko dadi orang ngerti atau dadi kapicekno alaihim ing ngatasé wong kafir amiya manane picek fa'amiyat mongko dadi kapicekno alaihim ing ngatasé kufar opo lamba pira-pira cerita atau pira-pira jawaban ayil akhbaru tegese pira-pira khabar utawa masa lalu atau cerita al-munjiatu kang ilametno fil jawabi ing dalam jawab yauma idzin ing dalem dinane yauma yunadihim elam yajidu tegese ora metu sapa kufar khabaron ing siji jawaban siji kalam khabar lahum kete kufar fi kang ing dalem khabar najatun tawi dadi slamete kufar fahum mongko te kufar kula ya tasawuna ora saling takok sapa kufar andu sanging jawaban fayas kutun mongko meneng sapa kufar fa amaman anapun te wong tabak kang tobat sapa man tobat minasyirki saking syirik menyekutukan Allah wa amana lan iman sapa man esodako tegese benerno sapa man fi tauhidillah kelawan tauhid ning Allah wa amila lan nglakoni sapa man salihan ngamal sing saleh manane ada tegese nekakno sapa man penglakoni sapa man al faraidho ing pira-pira sing difardhokno Allah fa asa menawa-menawa apa ayakuna yang tahu nasa peman minal musrihina sangking wong sing selamat kabeh ayin najina di sehingga selamat kabeh biwaktillahi pelawan janji ini Allah warabbuka di pengiran sirah Muhammad ya khluku iku dat singgawe sopa rabbuka ma'i ngopo'a ya sya'u kangersa'na sopa Allah ing ma'wa yakhtaru lan sing nentokno pilihan sopa Allah ta'ala ma'i perkara ya sya'u kangersa'na sopa Allah ing ma' maka nalagumul khiyarah maka orang-orang iku lagum kedua wong akeh ayil musyrikinat kese wong musyrik ya wong musyrik ya buatan musyrik sami maka nalhumul khiyara apa al khiyara itu apa hak milih nah apa was nantokno pilihane wong liya kabeh ora di hak milih ayil ikhtiar itu kese hak ikhtiar fisien yang dalam perkara puai subhanallahi kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa wa ta'ala amma sing perkara yusyrikuna kang padha nglakoni syirik sapa ngakeh Allah semoga an isyrakihim saking perilaku syirike wong musyrikin wa rabbuka de pangeran sira Muhammad ya alamu pirsa sapa rabbuka mak ing perkara tukinu kang nyimpen apa sudurhum apa dadane pira-pira wong kafir tusiru tegese ingkang rahasia ana apa kulubu matine wong kafir ngrahasiakno menawa kufri saking kekafiran wa ghairihi lan liyane kekafiran wamalan perkara yuk ninu nakang etokno sapa kufar bi alsinatihim lan lisan-lisane kufar bidzalika utawa min dzalika sanging mengkono-mengkono kekafiran wa huwa Allah wa huwa utawi sa'an nggih wa huwa utawi zat sing ape ditunjuk utawa zat sing ape diceritakno sing duwe sifat enggak terkalahkan iku Allah Allah wa huwa Allah apa iku sapa la ilaha ora ana zat sing wajib disembah atau kang wujud hakikat illahu kecuali Allah. Allah iku zat sing ora ana wujud hakikat kecuali Allah piyambak. Lahu kedua Allah taala alhamdu utawi berhak dipuji. Utawi pantas dipuji, sing paling layak dipuji fitula ing dalem kawitan maknanya kawitan aidunya tegese dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat ail jannati tegese ing dalam swarga walahu lan iku kedue Allah sarasan al hukmu tawi sing duwe keputusan ail qada tegese qada keputusan annafidhu kang mesti terjadi fi kulli syai'in ing dalam saben-saben perkara wa ila hilan maring Allah sarasan terus jauna den balekna sira kabeh bin nusyuri tegese kelawan bali utawa tangi sangka kubur. Kulo ngucap sira Muhammad di ahli Makkah maring penduduk Mekah zaman iku ara'aitum. Nyeritakno sira kabeh maneh nek akhbiruni mbok yo mikira sira kabeh ning ingsun, to ngekeki kabar sira kabeh ning ingsun. Coba logikano, misale ngene insyaallah. Diparin lamun gawe sapa Allah Allah alaikum ing atase sira kabeh alailah ing bumi. Digawe sarmatan ing berkelanjutan to abadi. Da iman tegese digawe abadi ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Andekan Allah niku gawe bengi terus-menerus, man utawi sapa. Ilahun kang yaiku kang dadi pangeran ghairullah kang saliyane Allah bisa amikum umpama lawan pensangkaan sira kabeh. Umpama Allah nggih bengi terus-menerus sapa pangeran liyane Allah umpama ana yakti kum kang isa nekakno sapa ilah sing ghairullah kum ing sira kabeh. Bidiaen kelawan padang naharan dan kelawan padang. Tatufuna kang golek sira kabeh ing dalam nahar al-maisyata ing ekonomi utawa pengupa jiwa. Afala tasmauna ana orang rungu sira kabeh dalika ing kono-kono ikilah. Parilan gitu, fardhol masalah niku, pengandian masalah iku umpama Allah gawe bengi terus-menerus. Kowe ora paham sima atafahumin kelawan krungu kang memahami utawa sama atafahumin sami. Fatar jiwa mengko iso mencabut sira kabeh, tobat sira kabeh alim isyraqi saking nglakoni syirik. Kulo ngucap sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah zaman iku ara itu. Ana ta ora mikir sira kabeh utawa mikira sira kabeh insyaallah umpama digawe sapa apa-apa alikum ngadase sira kabeh annahara ing rina digawe sarmadan ing terus menerus ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Maniku sapa ilahun kang utawi umpama pangeran ghairullah kang saliyane Allah bisa mikum kelawan penyangkaan sira kabeh yakti kang nekakno sapa man kum ing sira kabeh bilailin yakti kang nekakno sapa man kum ing sira kabeh bilailin kelan bumi taskunu nakang meneng sira kabeh manane tastariku nakang tenang sira kabeh fi ing dalem lair minat ta'abi saking ngrasa letih ngrasa kesel. Afala tubsiruna nata ora ngenangane sira kabeh. Ora ningali sira kabeh mak ing perkara antum kang uta sira kabeh bali ing atasina. Rupane minal khata'i saking salah. Salah fil isyraqi ing dalem nglakoni syirik. Fatarjiuna mongko bali sira kabeh anu saking prilaku isyraq utawa anu saking nglakoni isyraq. Wa mir rahmatihi lan iku setengah sange rahmate Allah taala ja'ala utawi yen to gawe sapa taala an ja'ala lakum wa tisira kabe alailan bengi wan nahara lan ing rina. Ditas kunu supaya tenang sira kabe utawa nglakoni ketenangan istirahat sira kabe fi ing dalem lail ay fi lail mitik se ing dalem bumi. Walita betahu lan supaya golek sira kabe min fadlihi sange anugerah Allah fin nahar ing dalem wektu rina bil kasbi misale kelan kerja. Wala alakum lan menawa sira kabeh to supaya sira kabeh iku tasykuruna iku nglakoni syukur sira kabeh. Nyukuri an-nikmata ing nikmat fihi ma ing dalem nikmatil laili lan nahar fihi ma e fil laili wan nahar. Jadi iki kula terangno riyen jing men napa teng akhirat nggih. Teng akhirat niku kemungkinan itu banyak, ada fasenya, ada beberapa tahapan. Ada tahapan kita ini masih bisa bohong ning pangeran. Terus ada tahapan enggak bisa bohong. Terus ada tahapan kita lisan enggak bisa ngomong, sing ngomong niku akdo utawi anggota. Ini masalah-masalah sing dadi perhatiane Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngendikan ada seorang penanya tanya beliau, Yabna Abbasin, saya ini baca Quran banyak min awali hatta akhirihi. Dan sebagian yang saya baca itu wajad tu fihi al-ikhtilafa. Di situ banyak pertentangan. Misalnya ada ayat fahum layata sa'alun, bahwa nanti di mahsyar atau di kiamat mereka sudah tidak saling tanya. Tapi ada ayat misalnya waqifuhum innahum mas'ulun, coba mereka hentikan karena mereka mau ditanya. Terus ada ayat-ayat yang mereka itu sudah sama sekali tidak bisa jawab. Misalnya ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tapi kata ayat namun ini waqalu li jurudihim lima syahidtum alaina qalu antakana Allahu alladhi antaka kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwalan wa mar. Ini kira-kira tenan. Jadi manusia niku bodoni niku digawa mulai teng dunia nganti teng akhirat itu pangeran lah karepe dibodoni. Mulane ketika mereka dituduh atau ditanyakan apakah kamu syirik, mereka masih jawab wallahi rabbina ma kunna nabu musyrikin, demi Tuhan kita-kita ini tidak melakukan apa syirik. Ini rupanya tenan, mungkin ketemu jawabannya. Tapi kadang-kadang mereka itu terus enggak bisa bohong. Gini ku sing disebut la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala nawa sawab. Terus ada saat-saat mereka itu sama sekali lesannya tidak bisa ngomong. Gini ku sing disebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Terus kata Ibnu Abbas la yakhtalifu alaikal Qur'an. Qur'an itu jangan menjadikan kamu anggap khilaf. Tiga-tiganya itu terjadi dalam waktu yang apa berbeda, beda-beda. Terus ini penting kangge peneliti tafsir bahwa setiap ayat yang berbeda itu pasti tahapan-tahapannya berbeda dan konteks-konteksnya juga apa berbeda. Terus perbedaan itu bisa menjadi hukum yang digeneralisir, yang bisa masal, bisa menjadi hukum yang waqi'atil hal hanya dalam konteks itu. Pun wong erung ana wae nganti kowe paham. Wong nak ketemu pangeran ben langsung swarga. Ini mboten guyon. Misalnya begini. Ada ayat misalnya di surat Taubat, surat sing jelas akhir. Artinya kalau akhir itu dalam ilmu Quran dijamin tidak mansuk, bahwa ayat ini berlaku, tidak dinasakh. Ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika ada orang kafir ingin belajar Quran dengan kamu, ya enggak apa-apa, ajari Quran sampai mereka mendengar kalamullah. Kalau mereka siap belajar kalamullah dan mau ngaji sama kamu, ya enggak apa-apa. Dijak ngaji. Tapi aja kan nafsiri Quran, paham nggih, mongkon ngaji tok. Summa ablihu makmana, dan harus kamu jamin keamanannya. Oke, itu juga konteks. Ada konteks yang demikian. Tapi para ekstremis sing diapalo kan mau ayat pokoknya nak ketemu wong kafir faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuzuhum wa ahsuruhum wa qatul lahum kullam. Pokoknya kalau ketemu orang musyrik itu bunuhlah mereka, kepunglah mereka, didik di mana saja mereka berada ngono jenenge waqtu lahum kullam. Itu juga ada konteks yang seperti itu, tapi ada konteks wa in ahadum minal musyriki nastajaruka ya fa'ajir. Terus ada konteks lagi misalnya zaman awal Islam, nak kita beda akidah, beda agama, ya lakum dinukum waliyadin, kamu ya agama kamu waliya lan kedua ingsun dini utayu agama ingsun. Kamu jangan ngira bahwa tiga ayat ini beda-beda. Ya seperti itu, ada konteksnya, ada muktadul hal. Ini ada apa? Muktadul hal. Nah kemudian yang menjadi penelitian para mufassir itu satu, apakah setiap kejadian itu bisa digeneralisir atau waqi'atul hal. Memang kejadiannya saat itu ya seperti itu, tapi tidak menjadi hukum yang bisa menjadi makis aleh, menjadi general untuk yang lain, menjadi kias. Misalnya begini, wonten iki ben wong sing sok tafsir ngertos. Nara ngale merasa kecangkeman, Pak. Nara ngale merasa kecangkeman. Misale Nabi di hadis sahih ngendikan, ada lelaki, sebagian riwayat itu perempuan. Dia itu lonte wong nakal. bareng dia merasa kehausan terus ketemu asu ning dalan. Asune melet-melet terus pokoke ditafsiri iku kehausan terus dia nyemplung ning kali ning gone napa sumur teng arep angel sumur. Dasar wong rapi ae nganggo sepatu boot ngoten terus mek banyu dicopot. Napa sepatune dicokot terus dia munggah ngrangge-ngrangge munggah. Walhasil sukses mengambil napa akhirnya perjuangan tenang. Bareng diombekno asune terus Allah matur nuwun mergo hambane sing rupane asu niku diombeni lonte wae. Terus disepuro dosane zina. Kamu ndak bisa mengkiaskan nak ngono lonte kudu di asu 10. Mergo ngombeni asu sitok wae disepuro apa meneh nak 10. Kowe geblek nak. Iku waqiatul khal. Wong iku ngalami kejadian ngono, tapi ora iso mbok kiasno. Terus kok kowe bar ngaji, asu sitok Gus mun saged disepuro pengira. Kulo gedhe sedoso. Ora iso. Mergo nak sitok mari disepuro, nak sedoso. Luwe? Sepuro. Mestine nak kapian niku nak sitok apik, loro luwe apik, telu mesti apik. Tapi jari Imam Ghazali, iya nak kapian niku contone ngono. Nak contone obat. Overdosis. Urip ta mati. Lah jangan-jangan di setiap hukum sing diutarakno Quran utawa Kanjeng Nabi itu ndak semuanya bisa dikiaskan karena itu waqi'atul hal. Memang saat itu ada kejadian seperti itu dan Nabi ngomentari seperti itu tapi tidak berlaku untuk umum. Nah, berlaku untuk umum terus sampean ngaten, semua riwayat itu asu lho, mboten kucing. Mboten pitik. Terus kowe ra iso ngiasno ngrumat asu iku mok dobeni tok. Padahal asuku tak tukokno makanan sing ning toko. Wah, tambah disepuro dosa aku ora iso kok. Amulane nggih. Wong nak ra bakat ulama, ra usah kecangkeman. Mereka mengkaji Quran hadis yo angel tenan. Nggih ku angel tenan. Sing ra kangelen yo mubalek, kok pelang-pelang sak karepe dhewe ini menyerapati mikir. Nak fatwa ini sering kula kritik. Nak pidato ini kula seneng, macam lucu ya. Tapi nak fatwa ini kula kritik. Mergo beda tradisinya ulama dengan khutobah atau dengan ya pokoknya dengan khutobah itu beda. Kalau ulama itu setiap hukum sing diutarakno apa niku disambung koyo hukum eksak, koyo hukum matematika. Misalnya ngaten sampean tak bedheki. Cara sampean Abu Jahal itu mendustakan Rasulullah apa ndak? Ndak sampean jawab saja. Mendustakan. Yakin? Abu Lahab mendustakan. Nah, cara ulama mboten. Abu Jahal sama Abu Lahab itu ndak pernah mendustakan Nabi. Dia hanya punya hitung-hitungan politik. Kalau saya anut Muhammad, aku biasa pemimpin menjadi dipimpin. Tapi hakikat mereka tahu kalau Muhammad itu orang yang benar atau figur yang benar. Niku sing disebut hasadam min indi anfusihim mim ba'dima tabayyana lahumul haq. Bahwa orang-orang kafir Mekah itu disifati Allah tabayyana lahumul haq. Kebenaran begitu nyata di mereka. Kebenaran begitu nyata itu mendustakan apa enggak? Apa taslim? Iman? Taslim. Mulane sebagian ayat diterangno qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Entek sampean ambek kula tetep. Nggih mboten. Aku ngerti mat, nak kowe iku tersiksa mergo komentare wong kafir. Dawe apa fa innahum la yukadzibunaka. Hakikatnya orang kafir itu ndak pernah mendustakan kamu. Walakin nadzalimina bi ayatillahi nabu yajhadu. Tapi dasar mereka itu juhud. Sampean saiki logika wae, bagaimana mungkin orang punya akal waras kemudian mengatakan berhala yang dari batu itu Tuhan. Kemudian menantang Tuhan yang menciptakan langit bumi, ketemu akal ta ora? Enggak ketemu, wong paling gendeng lah. Iku tetep ra ngarah darani watu niku pangeran. Dengan kekuasaan koyok pangeran sing gawe langit. Malane dawuh Allah fa innahum layu kadzibunaka. Bagaimana konsep Muhammad Tuhan satu yang menciptakan langit bumi diperbandingkan hanya dengan teori bahwa batu itu Tuhan? Enggak mungkin. Kan enggak levelnya. Yang satu jelas benarnya, yang satu jelas salahnya. Terus kemudian kita berpikir ulang, bagaimana mungkin yang mengajak menyembah batu punya pengaruh mengalahkan yang mengajak nyembah Allah? Gak ketemu meneh. Nah itu tradisinya ulama neliti sampai seperti itu. Makanya kesimpulannya adalah kebenaran absolut adalah kebenaran yang musuh kita pun mengakui. Jadi itu fa'innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan, tapi pura-pura mendustakan. Karena kalau mengakui Muhammad benar, dia dari pemimpin menjadi pengikut, menjadi dipimpin. Itu yang mereka dapat disebut hasadam min inti anfusihim min ba'dima tabayyana lahum. Tapi di beberapa ayat orang kafir dia diceritakan Allah bahwa mereka mendustakan para rasul. Makanya tadi mereka tidak mendustakannya dalam konteks apa? Paham ya? Mereka mendustakan dalam konteks apa? Ya sama, Nabi misalnya ngendikan wong sing ning omahe ngrumat asu iku malaikat gak parpar. Lan ibadahe ditolak pangeran dihapuskan sekian hari. Mau ana cerita ngombeni asu di sepuro, saiki ana cerita ngrumat asu. Mas? Masalah, malaikat saja tidak mau dekat. Faham sing maksud iki? Ben sampean ngerti bahwa meneliti ulumil Quran itu rumit. Dan itu butuh ulama. Ulama saja jangan hanya baca tapi punya tradisi ahwal. Nak kowe maca tok iku gendeng. Kaya wong maca tafsir Sawi, bariku maca tafsir Jalalain terus diperbandingkan tafsir Ibnu Katsir. Kalau dia tidak punya ahwalil ulama, malah jadi setan. Kemana ta'alama bila sehin fasaihuhu nama setan. Makanya ada cerita unik. Jadi ulama di sini ya rada unik, ya rada beling tapi belingnya ulama. Ono ulama jenenge Akmas, sekak priyayi, senang masjid, lagine dicoplok. Barang kelabine dicoplok niku guntingi bulu ketek lho. Napa cara mriki kalek napa? Pokoke bulu ketek, ya diguntingi. Temenangan ning jero masjid, gak kelambenan. Sing sih pas iku ono mubalek pidato. Pidato. Zaman itu Akmas itu terkenal, terkenal lah populer. Terkenal. Oleh pidato ini hadatsana ngene-ngene termasuk hadatsana Al-Akmas ngene-ngene terus cerita. Cerita fadilah salat, macam-macam. Terus jarene Akmas, kamu jangan mendengar mubalig itu, dia itu bohong. Terus setelah itu mubalig itu enggak tahu kalau itu Akmas. Ala tastahiyah syekh, kamu apakah enggak malu di depan orang banyak di masjid napa guntingi bulu ketek di depan umum? Boyo desain barang. Lima ada. Kenapa saya harus malu? Ana fi sunnatin wa anta fi kisbin. Termasuk sunnah, termasuk fitrah adalah guntingi bulu ketek. Ana fi sunnatin. Kowe bodoni. Kok bisa saya ini mubalig, saya ini pidato. Anal Akmas. Kowe muni hadasan Al-Akmas. Anal Akmas sing jenenge Akmas yo aku iku. Kowe muni muridku aku ora kenal kowe. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang itu meneliti Islam itu tidak pakai guru, sehingga cara memahami dia tentang nahi mungkar atau tentang amar ma'ruf, tentang apa saja itu tidak punya ahwalal ulama. Makanya kalau menjadi ulama tradisinya selain memegang beberapa literatur atau marojek kitab-kitab shohihah, al-kutubus shohihah, juga ada ahwalal ulama. Ahwal itu satu perilaku konsensus yang diyakini antar ulama. Ya saya ulang lagi, yang diyakini antar apa? Diyakini antar ulama. Ini penting kalau aturakan. Karena ulama itu punya guyonan banyak yang kita tidak pernah tahu. Misalnya begini, ono wong senengane ngerasani wong. Nah kue santri amatir, ngerasani wong itu so ngini. Tapi ulama itu punya pikiran begini. Ono wong misalnya jadi lonte atau maling, sudah dirasakan wong sak desa. Gara-gara kesalahannya sering dirasani, dia jatuh. Enggak dihormati di masyarakat situ. Nah ulama itu takut, ngerasani hukumnya piye mbah? Ya dosa. Dan jenang nonton dia ngerasani, enggak boleh loroi. Ciri utama maksiat itu adalah dia jatuh. Lahum fid dunya khizyun. Pasti karena dia lonte atau dia maling atau copet. Pasti Allah mentakdir. Ciri khas maksiat itu diantara hukumannya adalah jatuh di dunia dan jatuh di akhirat. Dan awal kejatuhan adalah jadi gunjingan atau dirasani wong akeh. Bagaimana Anda bisa mengharamkan sesuatu yang menjadi hukumannya Allah Subhanahu wa taala? ini ulama. Sehingga dia ya tetap kalau tanya hukumnya ngrasani wong piye? Ya dosa. Tapi jenengan ana ngrasani kok menengah. Ya, ya menengah. Ya ora mesti nerangno, Dek, tapi kula ulama ngerti. Maksudnya iku ya pancen hasil kesalahan ben dadi rasane wong ben jatuh. Lha umpama saiki ana lonte utawa ana maling, ana koruptor, gak ana sing beritakno, gak ana sing ngrasani, terus ora salah piye? Paham sih kula maksud. Lha itu uniknya Rasulullah. Rasulullah iku kadang ya nak ana ngrasani diseneni. Aja jeng kowe aja ngrasani dosa. Tapi kadang Nabi yo ngrasani. Ana wong bulet ngono. Senengane apik tapi wonge bulet dari Nabi bisa akhul asyirah. Wong kok eleke. Akhirnya terus ulama mulai ngarang kitab. Ngrasani iku haram kecuali 6 hal. Satu ini, dua ini. Nah, pe ngapalo kan rahasia. Wong jumlahe napa? 6. Nah, itu cara berpikir adalah apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hukum permanen apa enggak? Apa hanya waqi'atul hal? Memang hukum itu begitu, tapi enggak bisa diteruskan kayak kasus tadi apa? Kayak konteks tadi apa itu? Lonte bahin atau bahiyah makani napa? Membeni napa asu. Kowe ora iso terus mentang-mentang. Asu itu hewan kehormatan, sehingga sing membeni disepuro. Padahal dosane gede lonte. Kowe atek nganti mabum ngono neraka. Sing marahi sapa kowe di pemikiran ngene. Paham ge. Tapi ora mbok mafhum kok goblok wong kok ora iso. Mafhum. Ya wis pokoke meneng ae, pokoke ngene ku tau kejadian, mulane ulama rata-rata wis kaya wong goblok. Pokoke tau ana kejadian. Wong mateni wong 99 di sepuro. Bareng ana kiai muni ra di sepuro dipateni mateni ne. Satu. Dadi kena ulama tenan mau cerita, ana kejadian wong mateni wong 100 di sepuro pengiran. Tapi rasa mbok mafhum. Lah jenengan mateni piro? 5. Wah enteng sing 100 wis sepuro iki lagi kurang 95 ora iso. Mulane anggere ulama kok debat mbek intelektual rasa mbok mergo intelektual iku goblok tapi mbok pinter. Perkarane iku kabeh dianalisa. Tapi materine pas-pasan. Nah ulama walian materine akeh saking udine pangeran ra iso omong. Dadi terus kok wong goblok. Nak debat terus koyo wong goblok. Tapi iku ulama. Ya karena kita punya perhitungan apa itu nyata. Misalnya rondo ya unik. Kayak Mustofa nak nyusu rondo itu jadi anak rondo gak setua ini. Enggak kan syaratnya bayi rondo enggak sampai umur pinten 2 tahun. Tapi pernah ada satu kejadian jenenge Salim itu dia mak-makan. Salim Maulana Kudefa itu dia mak-makan. Ben dadi dulur rondo bukan nyusu tapi rostua mau itu dia Salim rostua. Iku kabeh ulama tiap keh ana bab rondo. Wa amma kisatu Salim. Nek ana cerita Salim solusine dirondokan. Kowe aja bayangno nyusu menthil sewae diperes to mos. Oh, pikirane ngeres to. Dadi nyusu ora kudu menthil sewae. Diperes. Pikirane kok pornografi ya. Kabeh ulama fikih mesti kangelan menjawab wa amma kisatu Salim fa muftasun bi. Itu khusus Salim. Jadi kadang apa yang dilakukan fatwanya Rasulullah itu kadang kejadian khusus, enggak bisa di generalisir. Karena kalau kamu generalisir ya bingung tenan. Misalnya di surat yang sama, di surat Tobat ada faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum satrusi. Bunuh orang musyrik ketika ketemu di mana saja. Di ayat yang sama, di surat yang sama, tapi ana ayat wa in ahadum minal musyrikina stajaruka yuk fa'jiruhu hatta yasma'a kalam. Kalau mereka ingin ngaji ya ulang ngaji sik. Karwane nek diulang ngaji ra iso-iso, ya piye meneh. Tapi nek masalah ra iso ora kudu wong kafir, wong Islamo diulang ngaji ra iso-iso kan ya akeh. Yo napa boten? Apa wong Islam nek diulang ngaji terus iso kan ya ora mesti. Lha iku paling angel ning bab ulumul Quran. Ini paling sulit. Karena ya memang sulit. Dan enggak perlu dipecahkan. Saya ulang lagi itu enggak perlu dipecahkan. Ya sudah, kita tidak tahu kita yaumil kiamah, enggak apa-apa. Daripada gawe keputusan biru, satu orang sanggih keputusan. Ini penting kula aturaken. Terus di Quran itu seperti itu banyak. Makanya nganti Ibnu Abbas ono ayat fahum la yatasaalun, mereka enggak ditanya. Ada ayat waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka karena mau ditanya. Ada ayat mereka bisa menjawab. Ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahim, bahwa mereka sudah tidak bisa menjawab karena lisannya ditutup. Ini penting kula-kula terangaken jenengan ora gegabah maknane Quran. Jadi maknane Quran itu butuh macam-macam. Termasuk sing dibutuhno paling angel iku ahwal ulama. Mun jenengan ngaten kula. Ahwal itu ya ahwal. Ahwal niku perilaku ulama. Perilaku niku bukan sekedar fatwa hukum tapi ini perilaku. Misalnya begini, ini tak dudono uniknya ulama memahami dawuh Kanjeng Nabi. Nabi nate ngendikan aksir min ma'rifatin nas. Cung kowe kanca sing akeh. Engger kanca akeh ya manfaat akeh. Sufyan As-Sauri gurune Imam Syafi'i nak manani maknane aksir min ma'rifatin nas, maknane aklin. Kowe iku nak kancanan sithik wae aja akeh-akeh. Kok saged wong hadise akeh kok ngongkon sithik. Ya maksudnya nak kowe kancanan wong macam-macam kok terus kecewa. Nek kecewa didine entuke mok sithik. Terus ditakoki mbek muridé dalile napa nak maknane ngoten. Ya dalile gampang. Kowe kancanan makeh tujuan apa? Nggih kersane kathah silaturahmi. Kowe kecewa mbek wong sing kenal ta mbek sing ora kenal? Nggih mbek sing kenal. Kowe ngrasani wong to nyakiti wong mbek sing kenal ta sing ora kenal? Nggih mbek sing kenal. Berarti kenal wong akeh potensine dosane wong ganggu wong akeh ngrasani wong akeh. Kula mumpung ora kenal Mustafa kan ya ora tau miso, ya ora tau kecewa berhubung kenal. Napa? Kecil. Wahal tungkirun nas ilaman ta'rif. Kowe ora bakal kecewa ambek wong kecuali wong sing misale kowe darani tanggamu sombong. Kenapa mbok arani sombong? Mergo kenal. Bareng kenal ketemu ra nyopo, sombong ketemu wong gledhag-gedheg ra takok. Misale kene ning Jakarta ana wong gedhag-gedheg ra kenal kowe mbok arani sombong to ora? Ana cah ayu kowe kenal, mbok jak kenalan ra gelem. Kowe darani sombong, tanggaku tak jak kenal ra gelem. Artis yang rakenal kue, ya rakenal kue, jute ya rabarani sombong. Mereka buatan apa? Itu ulama. Nabi dawa aksir min ma'rifatin nas, ini maknanya aklil min ma'rifatin nas. Itu kan enggak gampang, orang punya pemaknaan seperti itu enggak gampang. Butuh sekian ribu hadis yang dia hafalkan, sehingga dia tahu yang dimaksud tradisi Nabi itu seperti itu. Belum lagi di masa ilah fikih, di masalah-masalah fikih. Imam Syafi'i kecil ketika umur 15 tahun, 16 tahun itu menjadi mufti. Itu mau dites ngene tok mbek gurune. Ning rungokno tenan. Nabi nate dawuh ngeten, "Wes ah, wong pinter kaya apa nak maca tek hadis ora ngara paham, nak ra ngerti ahwalnya Rasulullah." La tuharrikut ta'ira min wakanatiha. Ki aja geman ngobahno kurungan manuk. Nggih, aja geman nak manuk ning kurungan niku mbok obahno. Isi kono tak nabi ngetikan. Manuk nak sini kurungan di nopo sangkar itu coba. Mesti pikirane wong kan. Sake manuk lagi ngantuk kok diganggu. Utawa piye lah pokoknya lha apa mbok obahno tujuane. Tapi Imam Syafi'i wong alim, alama, gurune mbah yo wong alim. Oleh maknane ngeten. Karena fil jahiliyah, zaman jahiliyah niku wonten tradisi. Kalau mau pergi itu tes-tesane iku manuk. Manuk dakok kurungan terus digusah. Dibuka posisi kurungan tapi lawange dibuka. Nak digusah mi bernganan berarti lunga iki mubarok. Lunga ini berkah. Bahasa Arabe manuk utoir. Utoir itu bahasa Arab maknane napa? Manuk. Nak digusah melayu ngiri berarti lungane gak barokah. Lah Nabi itu melarang orang pergi atau orang bisnis berdasar mi bere lah itu disebut qalu innama ta'irukum ma'akum inna tatayyarna bikum. Jadi wong Arab itu tatayyur itu membuat keputusan penting berdasar terbange manuk. Faham sih kalau maksud? Bayangno misalnya sampean gak di tradisi ulama terus mau maca tek hadis, jong manuk iku aja obahno apa kurungane. Terus kowe maknane kan mau ngono tok. Faham sih kalau maksud? Tapi Imam Syafi'i iso maknane iku adalah wong Arab memutuskan sesuatu penting berdasar mibre. Manuk. Mulane ning gone Quran disebut innama ta'irukum ma'akum inna tatayyarna bikum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Kabeh karena ta'ir. Bareng Imam Syafi'i iso nerangno ngono terus gurune nangis. Al yauma afti ya Abu Abdullah. Kowe cek cilik lah wis oleh fatwa wong kok pintere ngono. Kau isom bulat, mana isom bulat? Kau isom bayang nombin pinter kan? Lah iki mboten wong maca terjemah Quran sing ngaku ahli Quran, maca terjemah hadis dari ahli napa. Waduh gobloke ra karo. Kula kan kula sering ditantang debat iki mboten purun, kuwi ora level terus piye, ora ku nerangno. Nah, sekarang saya iki bayangno. Contoh malih Abu Yazid Al-Bustami. Ada ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumar. Soben ngomong takwa itu digiring mlebu swarga. Digiring ku ya digiring. Siqaw maknane napa? Digiring. Abu Yazid memuangis. Ya Allah, cek celakane wong iku. Wong kok digiring? Padahal digiring mlebu swarga. Muridnya malah bingung. Piye karepe guruku? Wong digiring swarga kok malah di iku nang jarab Abu Yazid iku nang ndi wae wong mlebu swarga kok cek digiring. Sesuk muridnya takok. Lah maksudnya jenengan sepundi? Pas iku aku wis pinggir pangeran, dadi aku ora perlu digiring. Maksudnya kelayaban ning ndi wae wayahe mlebu swarga kok cek digoleki perlu napa? Digiring. Ternyata Abu Yazid punya dasar, yaitu tadi innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'ati sidqin 'inda malikin muqtadir. Saat itu orang-orang dekat Allah wis jejer pangeran, dadi ora perlu digiring. Piye kecacat. Itu orang-orang yang spesial dalam memahami apa? Quran. Lha iku sing dimaksud wa yaqulul asyhadu haula illadziina kadzabu ala rabbihim. Ketika orang dihisab itu para nabi dan para wali posisinya jejer pangeran, posisinya jadi syahid, jadi saksi. Saiki sampean tak bedheki, saksi itu ikut diaudit apa ndak? Saksi itu ikut dihisab ndak? Ndak, masa saksi. Jadi ya jadi mau ngasih sedok bener Mustafa itu matem mat. Ya Nabi Allah bener Mustafa matem gih mesti iki bener matem gih maksud saksi ini dewe. Nah orang-orang seperti ini tentu gak ngalami wasiko digiring saat itu yang kelas-kelas saksi sudah innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'ati sidqin inda malikin. Nah begitu juga seterusnya, ada cerita orang kalau mau masuk surga itu ngeliwati Shiratal Mustaqim. Jari ini itu cilike kayak rambut dibagi pitu, landepe kayak pedang, terus mesti cebloil. Ya ada yang ngalami ngono, itu wakil. Tapi ada yang langsung sak kedepan tuh. Macam-macam. Artinya setiap teks hadis itu pasti konteksnya berbeda-beda, subjeknya juga berbeda-beda. Kadang yang berbeda-beda itu waqi'atul hal, kadang bisa dikias, bisa nopo dikias. Mulane kula suwon sing biasa maca buku terjemah niku nak fatwa niku ngenteni dawuh ulama, karena ulama sing roh jlimete. Jlimete wae ma'anil Quran. Jadi kowe aja mentang-mentang, "Oh ini ayatnya jelas, maknanya demikian." Jelas mbahmu, jelas-jelas piye. Karena kita-kita yang baca banyak. Pasti perbandingannya seperti itu. Niku dawuh Ibnu Abbas tenggene fa tenggene itkon ana faslun fi muhimi ikhtilafil Quran. Wena sampean kurang takik delok faslun fi muhimi ikhtilafil Quran. Jadi fasal khusus nerangno beberapa ayat yang kesannya maknanya berbeda-beda. Ya ada ayat yang kayak la ikraha fiddin. Jadi ayate wong jil, wong Islam apa liberal. Ana ayat faqtulul musyrikin spesialis milik orang ekstremis. Macam-macam. Lah ora ono Quran kok ayat iki wae iki mboten tadi. Memang konteksnya berbeda-beda. Subjeknya juga berbeda-beda. Kita mentahmilkan juga dalam konteks yang berbeda-beda. Tapi masalahnya kita ndak cukup punya energi untuk tahu maknanya itu beda-beda. Itu kak tunggale ngeten. Wong anggere mati mesti petuki mungkar nakir, terus ditakoki marbuka mana buka. Sinten mbah ya? Sapa wonge? Lah nek Kanjeng Nabi kapundhut terus ditakoki wa man nabiyuka jawab wis pundi. Mestinya itu kan yang kita tahu kan enggak mungkin pertanyaan itu untuk Rasulullah. Karena enggak hanya Rasulullah, orang-orang yang takwa siapapun ketika mati adalah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'ad. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzan. Pasti malaikat datang dan menyambut kamu enggak boleh susah, kamu enggak boleh. Lah nek ora oleh susah mung karena kire gawa godo kan kacuk. Mulane ning dunia kewalian niku masyhur. Dadi man nabi marobuka, nah Imam Sibawi ditakoki marobuka itu mungkin akhir takoki itu mana itu mausul tak istifam. Nah, malaikat mungkin akhir atau apal alfiyah bingung ngumpul. Itu cek apa Imam Sibawi cek sopan paling parah Robi'ah Adawiyah. Robi'ah Adawiyah itu sakuripuripa mau kangen pangeran. Sampai sangking senengnya pangeran itu, kenapa engkau ya Allah Tuhannya orang banyak. Dia kecewa punya kekasih yang milik orang banyak. Jadi, ya Allah, kenapa engkau milik orang banyak? Sangking senengnya pangeran. Sakuripuripa mau ambek pangeran dok. Semua nangi palu pangeran. Bareng ngono ambek malaikat mukar takoi. Marbu pangeran aku sapa nangis. Ya Allah, bukankah zat engkau zat paling jelas? Siapapun harus tahu kalau engkau itu Tuhan. Niki kawulane jenengan takok jenengan sinten. Nangis. Ora bingung karena akhir ngadepi. Ya Allah, saya itu tidak pernah mengira di dunia itu ada orang yang masih mempertanyakan Tuhan itu siapa. Bukankah engkau yang azharu min kulli dhahir, engkau itu zat paling jelas? Niki kok tersebut tangkap jenengan niku sih, nangis. Kewani jawab lo. Marah-marah dihanjuti memang mereka. Itu orang-orang seperti ini tuh syuurnya sudah beda. Rasanya muamalahnya dengan Tuhan itu sudah beda. Ini orang-orang yang cara maknani Quran sudah pakai ahwal. Makanya ulama mengatakan ini sudah pakai ahwal. Kalau pakai ahwal ya debatnya ya lucu. Ibnu Abbas itu kalau tawaf ke tawaf Ka'bah itu dia hanya menyium Hajar Aswad. Alasannya dia, saya menyaksikan Nabi tiap tawaf hanya mencium Hajar Aswad. Jadi kotak yang empat itu kan ada rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yamani, yang dicium hanya Hajar Aswad. Kalau Ibnu Umar semua rukun itu dicium. Terus ketika ditanya Ibn Abbas, kenapa kamu mencium semua rukun? Jawabnya, lam yakun minal baiti mahjuro. Enggak boleh dong sama-sama baitullah. Terus mahjuro dibiarkan begitu saja tanpa penghormatan khusus. Terus jari Ibn Abbas, tapi saya melihat Nabi hanya mencium yang ini. Ya wis, waktu ini kak baliannya rana gunanya, anggap era penting. Ya orang ngono, yang ini kan enggak ada selesainya. Cara pandang Ibnu Abbas dan siapa? Ibnu. Ya seperti itu. Terus ada lagi ulama yang cara tawaf itu mesti mundur 1 meter. Ini kalau peringat mbek kanca-kanca sing badhe haji napa badhe umroh. Kena kepengen tawaf mesti sah. Iku menjauhi Ka'bah minimal 1 meter. Itu mujma' alaih sah menurut ulama seluruh dunia. Qadiman wa hadisan, mulai zaman dulu sampai napa? Sekarang. Karena secara riwayat Ka'bah itu dibangun itu sudah agak berkurang sedikit dari bentuk aslinya zaman Qa'idin Qa'ib. Sehingga kalau yang tawaf mepet Ka'bah ditakutkan dia bukan tawaf ngitari Ka'bah tapi dia tawaf dalam Ka'bah. Mulane ger khase ulama mesti nak tawaf mundur ke Ka'bah. Khase wong awam seneng parek Ka'bah ora sambung. Ya, tapi kowe ngomongin iki marifet, nah tapi ora mbok omongne iki ilmu harus kita diskusikan. Sing darani tawaf kan ngubungi Ka'bah. Mulane nang Fathul Muin dirangno aja geman mepet-mepet Ka'bah apa meneh nganti nginjek pondasi Ka'bah. Iku jenenge ora tawaf ngubungi Ka'bah, tapi tawaf di dalam Ka'bah. Mulane pemerintahan Arab Saudi tak anggap pinter, Hijir Ismail sing sisi kanan itu ditutup. Kuwatire kok wong tawaf blusek mlebu Hijir Ismail, nak mlebu Hijir Ismail kan otomatis tawafnya gak sah, mergo tawaf di dalam Ka'bah. Mulane sisi sengko Hajar Aswad kan ditutup. Sehingga kalau kita ingin mlebu Hijir Ismail ya dari pintu masuk ya pintu napa keluar. Niku perhitungannya ya seperti tadi. Ya yes, ngoten kan kejlimetan ulama. Akhirnya Imam Malik didawuhi ngoten mbek Imam Syafi'i, Imam Malik duka. Ya Syafi'i kowe ora usah ngomong-ngomong. Ka'bah ora usah dirubah, wis ben. Tapi niku riyen bangunane ngeten, cara tarah ngeten-ngeten, sekeben. Lah mungkin nek tiyang awam tawafe rasah mergo mepet Ka'bah. Ya ben ana bedane wong alim mbek wong awam. Jadi Pak Malik kenteng, ya ben ana bedane wong alim mbek. Dadi kula bolak-balik tawaf ning Ka'bah tak titeni. Kula roh tawafi Habib-habib alim sak donya, sampe wong alim terken. Tak tawafi standar, mesti mepet Ka'bah terus mundur 1 meter terus nembe tawaf. Yo gayane padha ra jajian, padahal ya saling ndak kenal. Ya kula melok gaya alim akhire wong katut-katut. Tapi kira usah kecangkeman sok suci darani sing mepet Ka'bah ras. Wong pangeran kuwi luwih apik timbang kuwi. Nah pangeran darani sah gak apa-apa. Wong pangeran Rahman apa? Roh. Ya wis keben. Bener Imam Malik ya keben ora roh ya sah wae iso apik ora roh. Tapi nak kuwi ya rasa roh orang lakoni. Jadi sampean tak critani iki sejarah Ka'bah. Nabi ku zaman sugeng sering ngendikan ngeten mbek Sayyidah Aisyah. Aisyah Ka'bah ku dhisik ombo. Bareng rubuh bolak-balik dibangun meneh mbek wong Quraisy. Pembiayaane ra cukup akhirnya dikurangi. Ya sanggep ae dikurangi sak meter. Ya gampangane kok. Hadis iku rawine ku Sayyidah Aisyah. Walak-walik zaman Sayyidah Aisyah di ponakan jenenge Abdullah bin Zubair. Ku Zubair bin Awam duwe garwa jenenge Asma binti Abi Bakar. Asma Mbak Yuni sinten? Aisyah. Berarti anake Zubair niku ponakane sinten? Aisyah jenenge Abdullah bin Zubair. Ketika walak-walike zaman pemerintah dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan teng Syria, niku dadi khalifah. Abdullah bin Zubair mau ngakoni pemerintahane Yazid. Yazid itu anake Muawiyah. Nggih Yazid itu anake sinten? Dekne menamakan diri saya adalah khalifah yang sah sehingga beliau mimpin Mekah ini rupanya mimpin budi berhubung lagi penguasa dekne eling terus dawuh Sayyidah Aisyah akhirnya Ka'bah dibongkar diperluas koyo sing diceritakno Sayyidah sinten Aisyah mbon karena dia Amirul Mukminin pas itu sahabat sebagian setuju sebagian ras setuju tapi rawani omong hadisnya sohkai akhirnya mau delok padu ma fa'ala wawu bibni Zubair jadi pengirahan itu nyiksa tau akhirnya itu Zubair bongkar itu engkau nak ras disiksa ya bener ras disiksa ya salah jadi dikoyokan abrah dinteni ternyata orang-orang burung ababil gak ada apa-apa terus dia mulai ngewangi anak mulai ngewangi selesai walawali zaman walhasil dewe guru-guru kula Abdullah bin Zubair yo akhire sering itikaf ning Ka'bah. Wala-wali zaman dikepung kalian kelompoknya Yazid sampai dipanah kapundhut ning pinggir Ka'bah. Pas niku panglima Yazid dipimpin Hajjat, sinten? Hajjat. Ngana gerorong nakal raimu koyo Hajjat. Perkarane wong fasik ora wani mateni pinggir Ka'bah, Hajjat wani mateni wong pinggir napa? Jadi pertama orang yang menodai fil Islam Ka'bah ini Hajjat. Tapi sebagian wong ya Marco Abdul bin Zubair itu ngubah Ka'bah, mulane kualat. Ya ana wong sing komentar niku sapa ora ro. Tapi walhasil setelah itu Mbak Yazid instruksi kon balekno meneh. Akhirnya dibalekno meneh. Nah, semenjak itu terus Imam Malik, Imam Syafi'i kuwabe ngron jak bakas Ka'bah itu dukuk. Ora usah kecangkeman, sik Ka'bah ben ngene iku ila yaumin. Tapi meskipun do ngembarno bentuke Ka'bah tetap do fatwa. Ki nek kepengin tawaf sah mujma' alaih seluruh ulama di dunia qadiman wa hadisan usahakan tawaf kamu itu agak menjauh dari Ka'bah. Soal kowe engko kangen kepengin nyekel Ka'bah, usahakan jangan pas tawaf rukun. Jangan pas tawaf ifadah, jangan pas tawaf rukun lah kowe. Ya pas kangen Ka'bah serono cekal-cekel ngene tapi ora usah. Ya kula tak akali kono kula bolak-balik jam 3 bengi kepengin cekal Ka'bah rono. Gusti mboten tawaf lho niki dadi kowe di perjanjian kok nak tawaf masalah. Tapi keyakinan kula, kula yakin enul yakin sing tawaf mepet Ka'bah iku sah. Piye-piye ora roh. Ora roh nggih barokah. Kula yakin enul yakin pokoke sing tawaf nyekeli Ka'bah napa? Sah. Siji ya faktore Allah Rahman Rahim. Nomor loro entek akeh. Entek akeh diarani rasa abet tenan. Tapi ini hukum ya, tetep kula aturaken teng mriki. Tetep sampean ben ngerti. Dadi tradisine ulama iki benten. Ya tradisine ulama ning napa? Benten. Mergi ya wis ngoten iku ora kena diterang. Ya wis pokoke ngoten iku ora kena diterang. Dene ulama iki wis loro tenan, kok duwe hukum sing kadang ora populer cara wong akeh. Tapi kula yakin ulama sak donya rata-rata nggih fatwa darani sah. Mas yo mepet Ka'bah ya sah. Tapi ora wani nglakoni. Ngono bolak-balik ketemu lama sing saya. Kaifatakulu fi man tofa hawalayal Ka'bah ma'anahu yumkin ayakuna dalika dakhilal Ka'bah. Ya le muni sah. Tapi tak delok wong itu ora wani dene pikire. Mergo resiko. Napa? Ya itu yang pintere kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kan membuat saran kalau enak tawaf berdiri tepat pinggire Hajar Aswad terus kamu berjalan usahakan jangan menyentuh sadarwan Ka'bah. Sadarwan itu ya kira-kira kan ada Ka'bah kan terus ada pondasi kan, pondasi agak keluar. Ya usahakan jasad Anda atau tubuh Anda jangan menyentuh napa? Sadarwan. Nah, ini kalau nganggep Fathul Mu'in ya wong alim tenan. Sing wong alim ya wong alim. Itu fatwa yang luar biasa menurut saya karena itu satu-satunya solusi supaya sah mujma'alah. Paham ya? Supaya sah. Tapi kalau suwon sing wis kadung ngimpul. Nanti dhuwit yo baleni. Baleni sing sah, maksud yo baleni salah neh. Tapi kalau yakin sah, kalau yakin nah, Allah itu ndak kayak ulama fikih lah, tetap apian terus. Pemenang sing wis adol Tegal, adol macam-macam terus macam-macam. Tapi ojo terus ilmu ora dibakar ya. Kita darani yakin mergo rahmane Allah. Ya wong salat rubuh gedang lah, kok takok wong salat rubuh gedang hukume piye sah. Tapi kowe ojo terus darani aturan sah sing model ngono iku ya kacau. Ana wong awam salat rubuh gedang ya ora tumaknina Fatihah itu iru. Kula lah darani sah piye wong awam. Tapi ojo didarani salat model ngono iku panduan sah. Beda, jadi hukum itu beda, ada sah mergo di sepura, ada sah mergo sesuai aturannya Allah lan terus. Ini waktu gale jawab ya Abu Hanifah. Abu Hanifah pancen pinter tenan. Kowe nak dagang itu syaratnya akad itu apa? Ijab kabul. Terus wong marung itu nyolong apa hibah? Wong urung mbok tuku gedang gorenge mbok pangan. Darani nyolong kok ning ngarepe wong akeh. Diarani hibah wong sing duwe ora ngekekno. Diarani jual beli kowe ora regane kok wis mbok pangan ijabem kapan ayo. Kira tau mikir ngono. Ayo sejal sae mergo opo? Ana alasane wis umum Gus, nek anak bakule ora bener dikemplang, nyongkomu gedang goreng 500 dibule dirgani 1500. Akhirnya Abu Hanifah darani soalnya ini jenenge bek mu'ato itu anggar barang sepele, sepungan pangan kok bayar duri kok regane anggar gak umum, ya kue oleh ngeles karena gak jelas kan, coba kue makan pas marung lho, kue makan gedang goreng ala sama hibah gak dikakno kue, nyolong kok dengar pewang ake darani jual beli, belum ada ijab, kabul ya mesti ratau mikir. Jadi banyak di sekeliling kita fakih-fakih yang belum terjawab. Urung masalah masjid. Ulun wingi nembe geger sampe kiai-kiai daerah kula perkarane Gus masjid niku hukume piye, Gus? Lah piye hukume? Masjid ku pinggir ratan, Gus digusur kena ratan. Niku terus bekase tanah iku wong rawani nampa ditakok masjid, ngrumbuki masjid. Dikekno wong jare wakaf ora oleh dipindah. Ini terus hukume piye? Mepiye ya rapi piye. Karena masjid liya ta musala sementing aja dol kuwi aku sepo cangkeman. Karena tadi kalau nuruti hukum wakaf itu enggak boleh dipindah, enggak boleh dipindahkan, enggak boleh dijual macam-macam. Tapi masalahnya nak masjid kuwi ape ditingkat. Kadang-kadang bekas-bekase iku sing masjid sing pertama iku bekas-bekase iku ya ngrumbuki tok nak rada dibuang. Dibuang bekase apa? Masjid. Enak saran kula sing ana musala ta pondok, kok aja kena nggon lokalisasi ngono wis angel temen. Dene eling-eling ngaji malam ini agak rumit tapi memang harus sampean ngerti. Eling-eling dadi hukume Quran iku nak sawangane beda jari Ibnu Abbas ku konteke beda-beda, zamane beda-beda. Iku mirip koyok Nabi ditakoki, "Ya Rasulullah, ibadah paling afdol itu apa?" Nabi menjawab, "Salat di awal waktu." Kadang ada yang tanya, ya Rasulullah ibadah paling afdol itu birrul walidain, pokoke mbokmu ngurusi wong tuwa. Kadang enggak dijawab nyaur utang. Ya mereka raine wong sing takok iku beda-beda. Kasuse ya beda. ono wong iso nak salat sregepe ra karuan, tapi nak nyaur utang rapati gelem ya akeh. Ono wong nak iktikafne masjid ku betah. Awar boke 10 menit ra betah. Mergo masjid ra kecangkeman, boke kecangkeman. Kuat ning ndi kowe jejer mbok sak jam ambek ning masjid sak jam. Mbok sing sepuh. Jawab. Betah masjid, jangan-jangan kowe betah itikaf ning masjid mergo masjid itu ora kecangkeman mbokmu. Tapi ono gak ridho wa fi ridhol masjid. Ora ono sing ono ridho wa fi ridhol waliden, wasukhtu wa fi sakhatin waliden. Dadi Nabi ya delok potongane wonge. Potong nek wonge salate wis bener dijawab, penting kowe birrul waliden. Yo terus aja kowe ra perlu karang kitab. Nabi jawab tidak konsisten. Ini gimana ini? Gimana mbahmu? Tidak konsisten jawabnya. Pertanyaannya sama, jawabnya beda-beda. Maksudnya apa? Ya, berarti kira ulama, serapa kata ulama. Itu tadi ada akwal. Di luar akwal itu ada akwal. Akwal itu sebenarnya kena diterjemah. Pokoknya seperti itu. Faham ya? Waliannya Hasan Basri. Hasan Basri udah di kiais, model rapati mikir. Ya Hasan Basri, rezeki kula niku angel. Fali ka bil istighfar, yo istighfar sing akeh. Kula nanti anak-anak, yo istighfar sing akeh. Takok ana apa? Dijawab apa? Istighfar. Baru itu takok. Ya Hasan Basri jenengan bodoni kula. Kemarin orang yang tanya masalahnya beda dengan saya sama jawab istighfar. Suwe-suwe dikomplain. Akhirnya dia duka. Angger di sepura pangeran nak kabul kabeh penting istighfar. Jadi dia ini radio resep khusus setiap masalah kabel nopo. Jadi yo penak dia ini cara titik kiai rapati mikir gitu mau kanggu iki gitu mau kanggu iki ada angel kabel semua kau nopo. Istighfar. Lo rapayu rapi istighfar. Radio anak istighfar. Utang akeh istighfar. Kuat itu siapa istighfar. Ini penting kalau aturakan ben sampean itu jangan sampai terprovokasi orang-orang yang suka ini itu ayatnya hanya ayat-ayat ekstrim yang suka liberal amin la ikroha nopo. Fitin, lakum dinukum waliyatin. Sampai Quran kadang isin dalil itu perkara dua. Dari dalil liberal, dalil ekstremis. Tapi masuk Quran kok wae mereka kan dah ya. Kita harus berpikir sesuai tradisinya ulama. Quran itu ada muhimil ikhtilaf. Eleng-elengnya ada muhimil ikhtilaf. Secara lahir itu beda-beda. Itu dari Ibnu Abbas memang konteksnya beda-beda. Padahal Ibnu Abbas adalah orang yang digelari para sahabat tarjuman Quran. Orang yang menjadi penerjemah apa? Quran. Jadi makna Quran paling orisinal itu jika di ACC oleh sinten Ibnu Abbas. Karena beliau adalah orang ketika Nabi masih sugeng didongani Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sehingga ayat paling jadi metelah itu kalau di depan Ibnu Abbas menjadi mudah. Mergo barokah dongane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun gini jelas gitu. Jadi fahum layat asa alun teng beriki ini ku beda atau beda zaman dengan ayat waqifuhum innahum apa waqifuhum innahum mas'ul. Wadkur yauma yunatihim. Wadkuran ini sira Muhammad yauma yunatihim ing dalam dinane ngundang sapa wa ta'ala him ing wong kafir. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah ta'ala aina syuraka. Aina iku di syurakai utawi wong-wong sing gua anggap mitraku utawa syariku. Alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh utas umuna iku nyangka sira kabeh. Dakara nyebut sapa wa ta'ala sanian ing kedua, maksudnya masalah aina syurakai alladzina kuntum tasumun kan diulang-ulang liya benar supaya mbangun sapa wa ali ing atase iki dawuh. Apa sing dibangun wanazakna ing dawuh wanazakna. Nah, sampean kepengin gawe majul ge majul sedanten liyubna alaihi wanazakna. Wanazakna lan jahit lan nyopo ingsun. Akhrotnya tegese ngetokno ingsun. Mingkul li umatin saking saben-saben umat. Ingsun ngetokno syahidan ing seksi, wawate syahid ku nabiyuhum. Iku nabine para umat. Ya syahid nyekseni sapa para nabi alaihi ing atase umat. Bingat maklan perkara kalu kang padha ngucap sapa umat. Nabi dadi syahid, nggih, syahid itu ya syahid, berarti posisinya jajar pangeran. Masuk syahid melok kena napa? Kena napa? Isam. Jadi misalnya ngeten nggih, kula bolak-balik mun niki penting tenan. wong kabeh sampeyan ditimbang amale, nak akeh apike mlebu swarga, nak sithik mlebu neraka. Wong kabeh, tentu masih kita muni wong kabeh, tentu enggak mlebokno para nabi. Kowe iso bayangno Nabi Muhammad amale ditimbang. Cilaka mencet dina bayangno. Lah iya meskipun cara redaksi siapapun nanti amalnya ditimbang. Meskipun setiap kiai bilang siapapun, kowe iso bayangno Nabi Muhammad ngalami di kelasnya Nabi mau ngenteni malaikat nimbangi amalem, terus Nabi ditakoki. Ya Rasulullah, niki umat jenengan. Yo. Tapi ngamale kathah eleke. Ya sing tak syafaati, sing ngono kok nabine dhewe di kuwajo kan. Mulane penting ya ngaji mbek ulama iku penting. Mulane Imam Ghazali ku sumoreng duka mbek murid-muride masalah pertanyaan-pertanyaan sing gak penting sampai masyhur itu jawaban beliau. Kulo gak ada kitab jenenge Al-Imla fi Iskaratil Ihya. Jadi Ihya itu dikarang Imam Ghazali setelah selesai. Itu yang ngritik itu banyak sekali, termasuk ulama-ulama besar. Sampai akhirnya beliau itu risi sampai ngarang jawaban Ihya disebut Al-Imla fi Iskaratil Ihya. Imla fi Iskaratil Ihya. Dan di antara jawaban itu yang paling saya kenang itu satu ini ku Imam Ghazali ngendikan fal ma'ani ausa'u minal ibarat wasudur ausa'u minas sudur. Bahwa makna ini lebih luas daripada ibarat. Jadi makna yang kita pahami itu ausa lebih luas ketimbang makna yang lafadz yang tertera. Misalnya ngeten ning rungokno tenan. Sampeyan saiki tak bedheki secara fikih saja yang pokok-pokok dulu yang kita ijma. Sampeyan kawin misalnya Sri mbek Zainab ku dulur, oleh gak Sri mbek Zainab diwayah bareng kakak adik? Boleh ndak? Ndak boleh. Karena anak wayah itu kudu wong liya. Misalnya Zainab mbek Sri gak dulur gak apa oleh mbok wayah. Nak gelem lho tapi pokoke oleh. Tapi Quran hanya mengharamkan wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salah. Orang itu ndak boleh mengawini kakaknya plus adiknya fi nikahin wahid. Kecuali ngeduni. Itu tapi kan gak fi nikahin wahid. Yang satu apa? Satu nikah. Wes. Terus Nabi ketika sugeng ayat itu ditambahi oleh Nabi ketika sugeng. Wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Termasuk haram adalah nekai ponakane plus bulike, baik bulike kok bapak maupun bulike kok ibu. Jadi misalnya ana cah ayu, bulike ayu, gak oleh mbok rabi bareng mun sak bulike pisan ora oleh. Cek bulike kok bapak, cek bulike. Nah artinya Quran hanya menyebut wa antas ma'u bainal ukhtain, tapi ternyata Rasulullah menambahkan bulik dan ponak. Terus dari Imam Ghazali, kowe nak nuruti protes, wah ini Quran tidak lengkap, kenapa yang disebut hanya kakak dan adik, bulik dan ponakan? Mestinya termasuk haram adalah menikahi anak lan bae. Tapi kan misalnya Quran ngendikan ngono kan dagelan, mosok putune mbok rabi umur 20 tahun sak bae umur 70 tahun mbok rabi bisa. Lho iku ora usah dilarang nek wong waras ora bakal nglakoni. Paham tak maksudnya? Jadi normale cara hukum sing termasuk haram adalah ngumpulo kakek-kakek plus putune. Tapi mosok putu umur 20 tahun jek ayu mbok wayahno sak bae pisan mbok wayah umur pinten? 70 tahun. Kuwi waras ta gendeng. Artinya ngeten, umpama Quran kok bakas ngono ketok ora balakoe, cung kowe aja geman nekai putu sak bae, ponakan sak buli. Sing potensi wong lakoni mergo kakak ambek adik iku cek padha nom, ya cek mungkin padha ayune, ora biayune ya mbak ayune ayu adike. Mugo tak rabi kabeh ngono piye. Iku sing potensi dadi pikirane wong. Mergo padha ayune umure padha pantes dinekahi. Mulane Quran mau bakas wa antas mau bainal ora bakas liyane. Senajan to liyane ya haram koyo bulik mbek ponakan, mbah mbek napa? Artine ngeten, kowe aja geman nyoal Quran mbek hadis gak lengkap. Mergo mbok teliti secara metode pengarangan, metode penulisan. Kowe iku sapa? Nak goblok aja ajak aja. Misale ngene, kowe aja geman ngombe racun. Terus ngene. Racunnya tak awur gedang goreng, jadi rata ubi tapi tak pangan. Waduh, terus pikirannya sing haram kan ngombe, nak tak pangan. oleh yo geblek maknane aja ngombe racun, yo aja bersentuhan ambek racun. Ora kok nak ngombe ra oleh saiki tak bentuk makanan. Oleh. Ini juga ada santri geblek kandani kiai ini cung jogeman ke nabuhi bujumu, bujumu berlapor aku, aku sering nabuhi suatu saat bujumu lapor meneh, saat ini nyadui baru santri takoi cung tak kandani orang nabuhi bujum kok saat ini nyadui nabuk kalian nyaduk kan bentuk jadi kan ngelarang kan nabuk lah ini buatan ngelak nabuk tapi apa? Nyaduk nyadu. Geblek mergo falma'ani ausa'u minal ibar masate ra oleh nabuki ora oleh menyakiti. Artinya nek nabuki itu maknane menyakiti, mbok junyuk rokok ya ora oleh, mbok idak-idak. Mergo maknane menyakiti. Ya dadi artine falmaani ausau minal ibarat. Makna yang terkandung tentu lebih luas ketimbang hanya redaksi aja geman nabuk ibu bujuk. Karena makna yang umum adalah i. Lah di sini ini yang menjadi perdebatan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ana wong desa hipersek. Bu Ramadan-Ramadan jimak bojone. Wis jimak bojone jimak tenan. Padahal urung mangan. Cara fikih kena dua kali. Dene batale mergo napa? Jimak. Bareng lapor Kanjeng Nabi. Jimak iku kafaroe gedhe. Iku merdekakno budak anak iso poso rong wulan berturut-turut. Padahal nek kowe mokak mangan sarimi. Mok wajib kodok. Napa? Satu hari. Mau ini rumah tenan. Benar sekali-kali sampean mengkaji fikih. Lho kula niku aslinya statusnya ahli fikih lho. Gara-gara sampean mulang tafsir akhirnya. Kula niku aslinya kula kepeksa. Kula sering digejol kanca-kanca kula zaman Sarfatul Muin. Gus kok ganti profesi riyen jenengan terkenal fikih kok saiki terkenal ahli tafsir. Ya ora apa-apa anggere iso kabeh ora masalah. Penting timbang ora iso kabeh kowe meneh malah. Wes. Akhirnya kon poso rong wulan ben Nabi. Jawabe cak Arabi mau, napa Nabi poso rong wulan? Niki poso rong mantun ra nganti 5 dina kecelakaan jiwa bojo malah kon poso rong wulan. Wis kaya saiki ngekeki mangan wong swidak wong miskin. At'im sittina miskina. Tekno sinten ya Rasul? Tekno wong paling melarat iku kula. Wis angel to kirep. Tukang wis apa tukang sek wis kacau melarat wis ngel-ngelo wong padha. Akhirnya Nabi jadi wong apian dijubok no kormo macam-macam. Wes iki kayak no wong-wong sing fikir, kayak no sing paling fikir pula wes pangan dewi. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia tetap wajib bayar kafaroh, yaitu memberi makan swidak orang miskin, meskipun tidak harus sekarang, karena sekarang berstatus miskin. Sehingga karena statusnya miskin sekarang belum wajib. Tapi suatu saat kaya maka menjadi wajib. Itu satu kata Imam Syafi'i. Terus yang punya sanksi seberat itu tuh kalau jima. Memang karena konteksnya saat itu adalah jima bu, bujuk. Tapi dari Imam Malik boten. Wa hakadza kullu man hataka hurmata Ramadan. Siapapun yang merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syar'i maka hukumnya sama. Jadi misalnya ngeten, sampean Ramadan-Ramadan ora lara ora apa terus nyate. Itu kan melecehkan Ramadan. Hukumannya juga sama. Kafaronya posorong wulan karena sama-sama melecehkan Ramadan. Tapi kan gak jima mau mangan tok. Lu memang yang jima statusnya haram. Jima itu gak zina. Coba jima statusnya apa cara fikih? Halal apa haram? Halal. Halal kan? Makan hukumnya apa? Halal. Tapi masalahnya melecehkan Ramadan. Itu cara mazhab Imam Malik. Masuk akal apa? Misalnya ngomong mbek santriku, "Mus, kowe jogeman mus ngambung wong sing ora makrum." Terus bariku Mustafa, "Namung nyekel." Ya padha wae, padha aja ngambung. Buah bocah santri giyok. Artinya ketika kowe jogeman ngambung wong, maknane yo menyentuh yang tidak halal. Ojo kok terus alhamdulillah sing dilarang ngambung tok liyane ora lu santri geblek nak pahami ngono iku santri geblek. Lha mulane falmaani ausau minalika. Makna yang kita pahami harusnya lebih luas ketimbang yang di tekstual diredak sikap. Ayo sopo sing iso maknane ulumul Quran ngono. Ngono kok akeh wong aku dadi ahli Quran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbulete ngene iki ulumul Quran. Kowe ngrungokno tok semriyang to. Tapi tak jarak. Ben wong roh angel tenan. Dadi wong alim angel tenan. Sing enak ya ngene-ngene iki wis numpang-numpang ngene iki. Makanya enggak ulama itu tidak boleh dikritik saat ngendikane misalnya tidak komprehensif atau tidak komplit atau karena pikirannya tadi falma'ani awsa'u minalika. Saya mengharamkan kamu nabuk ibuju. Berarti mana nih? Saya mengharamkan kamu mengidai menyakiti ibuju. Mulanya Quran menghentikan fala takum laguma uffin kue jogeman muni uffin bekbokmu. Hus! Muni gus wera oleh pemenen terlantar nombokmu. Wong muni gus wera oleh kok malah tau ngirimi mbokmu. Muni gus gak loro tapi mbokmu ra mbok weseli iku. Ratir mau loro meh mati. Terus pikiran sementing cara Quran ora oleh nyentak wong tua. Gak tau nyentak tapi ra tau nguripi wong tuane. Aduh disentak dikai duwe isih urip. Timbang ra disentak tapi ra tau dikai beras malah mati. Parah ndi? Ya Quran itu sederhana ngendikan ya fala taqullahu ma ufi wa la tanharu ma wa qullahu ma qawlan. Nak sekedar nyentak sing ra mesti mati wae haram apa meneh gak nukono beras mesti mati tambah haram. Ngono carane mahami jeneng falma'ani ausau minal ibar. Faham lho maksud. Ya ate wong tuane sopane ra karuan tapi wedite ra karuan. Neraka ya Pak. Tak jamin. Ora percaya golek ya. Dosa paling gede ku sirik, terus macam-macam terus mencakiti orang tua. Disentak sampai ramangan lho rodi. Lho ramangan kok. Sentak ku bar iso lali tinggal ndok TV lali. Nah ramangan kira ndok TV, lho TV tetep eling. Ramangan ku tetep eling terus. Wong tuamu mbok sentak, bar iku ndekne terus jagong mbek tanggane mbono lali. Tapi nak ramangan. Waduh terus. Tapi Quran mengendikan birrul walidain fala taqullahumma uffi walatan haruma. Padha nabi jong kowe nek jogeman jimak bojomu finahari Ramadan. Berarti maknane kowe jogeman ngrusak Ramadan dengan ngrusak apa saja tanpa udzur syarat. Kowe ora iso mrene nek jimak kan seru Gus, nek mangan kan gak seru. Lho dalam status fikih jimak hukume mubah, mangan hukume mubah menjadi berat karena merusak hormati Ramadan tanpa udzur. Akhirnya Imam Malik berpendapat siapapun yang merusak Ramadan walaupun tidak dengan jima, misalnya dengan makan tanpa udzur syara, maka sanksinya puasa 2 bulan berturut. Karena jogeman ngeluh meriang sidik terus nyate lorok. Nak gak mangan lemes, ya berarti normal tuh gak mangan lemes. Malah ada tuh nak gak mangan tambah rusuh. Bangunnya ke Hercules tuh gak mangan tambah rusuh. Itu aneh-aneh wae. Wong normal kok malah jadi alasan udur. Kenapa ora mangan? Poso lemes terus kulona. Ya normal tuh ora mangan kok ora. Barang normal kok diingkari. Paham gitu, nanti jangan ngaji ku ya angel tenan. Tapi sampean kudu eling-eling jawaban Imam Ghazali. Dan Sayyid Muhammad ketika akhir-akhir di kalau karangannya ditentang, beliau jawabnya diantaranya ya seperti itu. Terus masyhur itu jawaban itu. Kalau antar ulama atau nama falma'ani awsa'u minal ibar. Jadi makna yang terkandung dalam kata-kata itu selalu lebih luas ketimbang yang diredaksikan. Jadi misalnya kiai mung ngarap jong ojo geman jupuk duwe wong. Padahal kowe padha ki ditangkep HP kok sing kula pendet. Iyo maknane ya ora ngono ki jogeman jupuk duwe wong, jogeman jupuk barange wong sing ora halal. Kebetulan sing diredaksekno duwe ora kok mbok mafhum, sing diharamno duwe, maka yang lain halal. Iku yo gendeng ora kudu diobatno niku. Lah bayangno Quran itu seperti itu. Misalnya hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Kau jogeman kawin kakak ambil adik langsung. Gak iso terus mbok sarai, mbok tafsiri. Maka kalau anak ambil putu halal. Ora ono niku. Wong gendeng. Mohon sadar angel to ngaji. Angel tenan. Ngene nyai iki kula jek suwi bareng keto. Tak enten-enteni nganti sik kok ora ono sing apa. Nyai. Nyai. Ora apa-apa kompetisi. Paling gugur urung bapak kok abak urung bapak eliminir mun wa naza'na akhrotna min kulli ummatin syahidan jadi wae kabeh umat itu dihisab tapi nak syahid mboten kena napa hisab karena kita ora iso bayangno nak kanjeng nabi napa di dihisab wis ngono iku wong roh konteke dhewe-dhewe wa wa syahidku nabiyuhum mergo kelasé nabi napa yasyhadu alaihim nyekseni sapa nabi alih ing ngatasé umaté bimaqalu. Dadi nabi ora perlu kena hisab, bahkan beliau posisi jadi sak. Fakulna mongko matur ingsun lakum maring kabeh. Hatu burhanakum, hatu nakana sira kabeh burhanakum ing dalil-dalil sira kabeh. Dadi Allah niku mun fair. Enggak apa-apa kamu syirik, tapi buktikan kalau kesyirikan Anda benar. Hatu napa burhanakum. Alam ing ngatasé perkara kultum kang sik. Fa'altum napa kultum? Kultum napa fa'altum? Kultum kan ucap sira kabeh minal isyraki saking syirik. Sausé dingendikani ngoten fa'alimu annal haqqo lillah. Ya tentu mereka tidak akan bisa jawab fa'alimu mongko ngerti sapa ngake annal haqqo yang satemene hak. Fil ilahiyati ing dalam sing pantas pangeran namung lillahi kagungane Allah. Mereka tahu annal haqqo napa lillah. La yusyariku hura nyekutoni hu ing Allah fihi ing dalam sifat hak sapa ahadun wong suci. La yusyariku hu fihi ahadun tu fihi e fil hak rupane sifat ilahiyah sapa ahadun wong suci. Wadullah lan dadi ilang e hubatik se dadi ilang anhum sangke. Wong akeh apa ma perkara kanu kang ana sapa wong akeh yaftaruna gawe-gawe sapa. Niki mumpung kula kadung ngomong e kula terangno nggih, kula suwun niki dirungokno tenan nggih. Kula contohno cerita-cerita sahabat. Niki rungokno tenan nggih. Ketika Sayyidina Ali tukaran mbek Muawiyah. Bentrok lah kita darani dua beliau sama-sama orang baik. Setelah itu diselipi orang Khawarij. Kalau Sayyidina Muawiyah masih orang baik, Sayyidina Ali apalagi orang baik sekali. Ketika ada orang-orang Khawarij. Niki rungokno tenan nggih. Ngendikan ngeten wong Khawarij, "Ya Ali, kita-kita ini ngikuti saja hukumnya Allah Ta'ala, yaitu Qur'an." Terus Sayyidina Ali ngendikan ngeten, "Kowe nek anut Qur'an, wong aku mbek Muawiyah wis kadung tukaran, wong tukaran mesti temperamental. Muawiyah kon gawe mediator, kirim delegasi, aku ya kirim delegasi. Piye-piye aku mbek Muawiyah wis kadung tegang nak ketemu marai napa? Marai napa? Tegang. Cobalah Muawiyah kirim delegasi, saya juga kirim delegasi." Terus si Khawarij tadi menentang, apa itu ada di Quran model mediator, model mediasi. Terus Sayyidina Ali maus ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika suami istri itu takut perpecahan, maka pihak suami kirim mediator, pihak istri juga kirim mediator. Nah, terus Sayyidina Ali terus duka teng tiyang Khawarij tadi marah besar. Wa amru ummati Muhammad a'zamu min amri rajulin wa mar'ati. Sementara urusan umat besar ini lebih serius, lebih ekstrim ketimbang urusan hanya suami istri. Artinya kalau urusan suami istri saja solusinya butuh mediasi, apalagi dua kelompok besar yang bentro, maka lebih butuh lagi terhadap mediasi. Iku carane dhisik ulama memahami Quran. Jadi ora kudu tertera secara implisit, eksplisit, tapi mafhum pun di. Tapi butuh orang alim untuk memastikan bisa kesana. Ini waktu gali Imam Syafi'i, rata-rata orang mengatakan nikah sunat apa enggak? Sunat kan? Yakin? Yakin, mergo sunah Rasul. Bibi Nabi ku nikah. Ketika Sayyidina Imam Syafi'i ditanya, "Fakifa taqulu fi man lam yankih?" Bagaimana pendapat Anda bagi orang yang enggak nikah? Padahal Imam Syafi'i enggak apa-apa. Tapi Nabi kan ngendikan, nikah itu min sunnati, faman rohiba'an sunnati fali samini. Ya rohiba nak gede, nak sekedar gak nikah mergo ora payu macam-macam ya ora apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, "Fa'ina dzalika min qauli ta'ala?" Jare, "Kowe terkenal alim Quran, jek Qurane piye nak ora nikah ora apa-apa?" Imam Syafi'i jawab enak ngene wong alim. "Inna wa ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa huwa Yahya bin Zakaria wa qala wa hasura wa nabiyyan minas sholihin." Enak jawab. Allah nyeritakno kawula sing saleh yaiku Nabi Yahya, dan di antara sifate Nabi Yahya adalah wahasuron, dia tidak nikah. Umpama nikah ku kriminal berarti Yahya gak saleh, perkara ne ora. Iku pinter Imam. Jadi dia endek saja. Inna wa ta'ala zakaro abdan sholihan wa qala wahasuron. Maknane hasur itu menjauhi perempuan tidak nikah. Ternyata tetap saleh padahal Nabi Yahya. Ndak. Lah iku jenenge ulumul Quran. Maksudnya lah itu utamanya ulumul Quran. Semua yang didawuhna Allah Ta'ala itu menjadi patokan hukum. Masyur. Jadi itu kalau antar orang alim tahu, ya itu kan sama dengan Imam Syafi'i ketika ditanya orang bepergian terus kemudian tidak mendapatkan air, caranya tayamum gimana? Dia harus mencari air sekuat tenaga. Apa dalilnya kalau dia harus mencari air baru boleh tayamum? Imam Syafi'i maca falam tajidu ma'an fatayammamu shaidan thayyiba. Kamu tidak menemukan air. Nak urung goleki jenenge gak roh. Jenenge ra menemukan berarti bar goleki. Itu enak saja. Jadi dia ngendikane sederhana. La yuqalu liman lam yatub lam yajib. Orang yang enggak pernah mencari maka enggak boleh dikatakan tidak menemukan. Wa inna ma yuqalu lam ya'rif. Kalau belum mencari namanya enggak tahu. Padahal Quran dawe falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air. Namanya tidak menemukan berarti mencari dulu kemudian menyimpulkan tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Tapi bukan tidak menemukan. Nah, berhubung tidak menemukan, maka Imam Syafi'i mengatakan kamu harus mencari-cari dulu. Setelah tidak menemukan baru boleh. Iku jenenge napa? Fiqhul Quran. Jadi maknani Quran itu ruwete ngantos ngoten niku. Saiki poe enak wong. Ada Qurannya enggak, ada hadisnya enggak. Khawarij. Mergo khawarij Sayyidina Ali mantune Nabi Ali ngono iso takoki. Kok ana mediator-mediatoran Qur'ane pundi? Ternyata Sayyidina Ali maca wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli. Terus niki sing terakhir kula cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku nggih nabung nggih duwe emas nggih duwe nggih kathah. Tapi bareng badhe kapundhut kandha ning anak-anake. Cung tabunganku mbok nggo ya kenek ora ya kenek. Sementing aku dongakno saleh. Terus ditanya. Memangnya kenapa kalau engkau saleh ya Abi? Aku nak saleh, wah anakku sampeyan diurusi pangeran. Jadi ana maca ayat napa jenenge? Wa amal jidaru fakana huwa maini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul rumah wa kana abu rumah salihah. Mulane nabung kanggo anak iki ya oleh. Mergo Nabi Khidir mbek Nabi Musa niku kan lewat di satu kampung, wong e medit-medit. Dijaluki ngombe ora oleh. Padahal Nabi Khidir mbek Nabi Musa kehausan. Bareng badhe keluar dari kampung itu ada tembok mau roboh. Fawajada fiha jidara yuridu ayyang qaddo faqo. Mbek Nabi Khidir ditoto. Dan Nabi Musa niku rodok mangkel. Wong kampung medhit tek temboke rusak kok toto barno ora wis. Mulane dendam ya oleh Nabi Musa ya oleh. Dadi wong gremeng ya oleh Nabi Musa nek nate napa? Ya oleh gremeng timbang dadi udan atuh napa? Gremeng. Akhire walhasil ditoto apik malih supaya gak rubuh. Suatu saat Nabi Hidin terangno. Tembok iku ning isore iku ana tabungan wae wong saleh sing dipersiapno nggo anake. Iku ana batangan emas sing disiapno bapake kanggo pendidikane anak. Nak temboke rubuh, masih menyembul engkok dikuasai wong dolim-dolim. Disebut wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana aburuma napa? Jadi intinya nabunge wong saleh kangge keluarga niku angsal nggih. Nabunge tiyang saleh kangge keluarga niku napa? Angsa. Niki kena iki. Kula baleni malih. Dados niki napa kersane jenengan seneng bae sing sok tawakal lah. Anak iku tabungno. Kowe ora usah sok suci. Wis sembuh kok pangeran. Padu males kerja aneh-aneh. Dhisik wong saleh-saleh biasa nabungno anak. Buktine tiyang saleh sing nabungno anak diurusi Nabi Khidir. Umpama iku disalahno pangeran, salah ora tawakal, ilang ra wis. Nyatane diurusi Nabi sinten? Mergo ngregani wa kana abu rumah salihah. Mergo bapake. Artinya mafhumnya apa? Orang soleh yang menabung demi anak itu tidak menghalangi sifat kesalehan. Paham ya? Paham ya? Tapi aja terus berlebihan, tapi ya nabung. Cukup blas mati blas dada. Malah kaya ini kan nah, gada utang, kenapa ngubungi anak, gak mari sih malah utangnya dibebano anak aneh-aneh Jadi artinya maknani Quran itu macam-macam, termasuk istidlali tiang sepasing nabung kangge anak itu oleh mergo dalile wa kana fil madinati napa ni wa amal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzulan. Mereka ditabungkan orang tuanya. Terus wa kana abuhuma shalih. Bapak itu saleh. Faro darabbuka yablughu asyuddahuma wa astakhrija kanzulan. Allah menginginkan tabungan bapaknya yang saleh ini sampai kepada anaknya. Umpama nabung go anak iku satu hal yang kriminal, tentu bapaknya tidak disifati saleh. Sama umpama enggak kawin iku adalah kriminal, maka Nabi Yahya enggak disifati orang soleh karena dia tidak kawin. Makanya Imam Syafi'i berfatwa kawin itu sunnah Rasul bagi yang ingin dan mampu. Tapi bagi yang enggak ingin ya ora usah kawin. Tapi nak payu ya kawin. Tapi walhasil meskipun Nabi ngedikan faman rohiba an sunnati falaisa minni. Nak nganti gedeng itu falaisa minni. Tapi kalau ndak kawin karena ndak gedeng, bergora payu macam-macam ya wis. Wis macam-macam lah. Iku Imam Syafi'i ketika ditanya, aina dzalika min kitabillah, bahwa orang ndak kawin itu tidak kriminal itu Qur'annya apa? Beliau menjawab, sama delok teng kitab Qom. Inna wa ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa qala innahu hasun. Allah menyebut hamba yang soleh dan mensifati hamba itu khasuron. Mana khasuron tidak menikah. Nabi yang enggak menikahkan Nabi Yahya. Toh tetap Nabi tetap soleh. Padahal tidak sinten nikah. Termasuk Nabi Isa. Itu juga diantara aturan maknani Qur'an. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Sing diceritakan Nabi Yahya, Nabi Isa. Tapi kita bisa memafhum kemana-mana. Ini lagi-lagi nama fal ma'ani awsa'una wa minal ibarat, bahwa makna itu pasti lebih luas ketimbang teks atau lafadz yang tertera.